selalu ada untukmu, selalu memberikanmu cintaku. Tak bisakah kau merasakan itu hingga kau pun mencintaku. Cintaku yang selalu ada untukmu, tak usah kau pernah ragukan itu. Hingga ku tak bisa bila kau pergi jauh meninggalkanku. Aku di sini untuk kamu, jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku sendiri tanpa kamu. Aku di sini untuk kamu, jangan pernah berpikir untuk pergi dari. Walau hanya sesaat, ku tak bisa hidup tanpa dirimu. Aku yang selalu ada untukmu, selalu memberikanmu cintaku. Bisakah kau merasakan itu hingga kau pun mencintaku. Cintaku yang selalu ada untukmu, tak usah kau pernah ragukan itu. Hingga ku tak bisa bila kau pergi jauh meninggalkanku. Aku di sini untuk kamu, jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku sendiri tanpa kamu. Aku di sini untuk kamu, jangan pernah berpikir untuk pergi dari. Hanya sesaat, ku tak bisa hidup tanpa aku di sini untuk kamu, di sini untuk jangan kamu. Pernah berpikir untuk meninggalkanku sendiri tanpa kamu. Aku di sini untuk kamu, jangan pernah berpikir untuk pergi dariku. Hanya sesaat, ku tak bisa hidup tanpa dirimu. Ku tak bisa hidup.